نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا مزيدًا. أيها الإخوة في الله، أعزني الله وإياكم. الحمد لله. Kita lanjutkan kembali pembahasan Kitab Tauhid karya Syekhul Islam Muhammad Ibnu Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimahullah. Pada pertemuan yang sebelumnya kita masih belum menyelesaikan hadis yang dibawakan oleh penulis rahimahullahu taala dari sahabat Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, di mana pada hadis tersebut Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyebutkan di antara umat beliau terdapat 70 alfan yadkhuluna al-jannah bighairi hisabin wala adab. Terdapat 70.000 orang yang mendapatkan keutamaan masuk ke dalam surga tanpa hisab, tanpa adab. Kemudian para sahabat pun mereka saling berdiskusi membahas siapakah 70.000 orang yang diinginkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga ketika Nabi alaihi salatu wasallam keluar dari rumah beliau dan diceritakan kepada beliau diskusi yang dilakukan oleh para sahabat membahas tentang siapa 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab, Rasulullah alaihi salatu wasalam menjelaskan, menyebutkan sifat-sifat yang dimiliki oleh hamba-hamba tersebut. Beliau mengatakan humul ladzina la yastarqun, mereka adalah orang-orang yang tidak minta diruqyah, tidak minta orang lain untuk meruqyah mereka, baik dikarenakan gangguan jin atau terkena sengatan hewan yang berbisa. Wataqaddam, dan telah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum tentang masalah tersebut. Wala yaktawun, sifat yang kedua kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, mereka tidak minta dikai. Kai ini pengobatan terdahulu ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, dengan memanaskan besi hingga betul-betul panas membara, kemudian diletakkan pada tempat yang sakit dan biidznillahi taala sembuh penyakit tersebut dengan metode penyembuhan kai. sifatnya hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, tidak pernah bagi mereka meminta orang lain untuk mengobati penyakit mereka dengan pengobatan kai, dikarenakan mereka besar rasa bergantungnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menerima ujian penyakit dari Allah subhanahu wa ta'ala, bersabar dengan ujian tersebut. Selanjutnya, ini yang akan kita lanjutkan pada pertemuan malam hari ini. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, wala yatatayyarun. Sifat yang ketiga, mereka tidak bertatayur, tidak pernah dan tidak terpengaruh dengan anggapan tatayur. Ikhwanifidina azani Allahu wa iyyakum. Yang namanya tatayur itu menganggap sial dengan burung tertentu atau hal-hal tertentu. Jadi kata tatayur di zaman dahulu pada masa jahiliyah ini biasa dilakukan oleh orang-orang jahiliyah ketika mereka hendak melaksanakan sebuah hajatan atau perjalanan safar. Mereka akan menerbangkan seekor burung, ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum, kemudian dilihat ke arah mana burung tadi terbang. Kalau terbangnya ke arah kanan, maka itu tanda baik, berarti hajatannya bisa diteruskan, safarnya boleh dilanjutkan, karena itu tanda baik. Tapi kalau burung tersebut terbang ke arah kiri, maka itu merupakan tanda sial menurut mereka, sehingga hajatannya harus dibatalkan atau ditunda. Demikian pula perjalanan safar harus dihentikan, tidak boleh dilanjutkan. Ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum. Dan apabila dijumpai burungnya tadi terbang lurus ke depan, tidak belok kanan maupun belok kiri, maka diulang, ambil burung yang lain, diterbangkan. Ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum. Itu tatayur zaman dahulu. Mereka punya anggapan sial dengan burung seperti pada gambaran yang tadi kita bawakan. Ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum. Namun penggunaan tatayur ini meluas, ya, mencakup segala sesuatu yang dianggap sial oleh seorang hamba, ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum, tanpa alasan yang syar'i. Baik itu menganggap sial dengan hari-hari tertentu, ya, entah itu hari Rabu atau hari Selasa, hari Jumat, ya, kalau orang Jawa punya hari, ada hari Pon, Wage, Kliwon dan seterusnya, ikhwanifidina azani Allahu wa iyyakum, atau angka-angka tertentu, ya, kalau angka 8 itu angka hoki, angka keberuntungan karena semuanya sambung, itu ya, enggak ada lubangnya, maksudnya tulisannya itu kan nyambung, nyatu, bulat-bulat kayak tumpukan dua donat gitu toh. Nah, enggak terputus. Kalau 7 terputus, ya. Kalau angka 13 ini angka yang membawa kesialan, misalnya khanifidina azani Allahu wa iyyakum, yang kemudian berkembang dari angka-angka yang dianggap beruntung dan angka-angka yang dianggap kurang beruntung atau membawa sial, ya, berkembang dengan pembahasan zodiak, bintang kelahiran seseorang di bulan ini, bintangnya ini, kelahiran seseorang pada tanggal ini sampai tanggal sekian, bintangnya ini. Ya, yang kemudian ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, ada perhitungannya. Pada tahun-tahun tertentu yang lahir pada bulan ini sampai bulan ini, ekonominya susah. Asmaranya lagi seret. Ya. Pekerjaan yang cocok ini yang berkaitan dengan air. Ya, jualan air atau susu kedelai. Ya, itu ya semisalnya perhitungan zodiak ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, ataupun apapun namanya, dalam istilah syar'i disebut dengan tatayyur. Dan sifat hamba yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, tidak pernah memiliki anggapan tatayur. Juga tidak terpengaruh dengan anggapan tatayur yang berkembang di kalangan masyarakat tempat dia tinggal. Ikhanifidina azani Allah wa iyyakum. Kalau orang sedang safar, kemudian di tengah safarnya dia menabrak kucing misalnya, oh bahaya, tanda sial, balik pulang. Hamba yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, walaupun mitos tersebut, tatoyur tersebut, ya, terdengar di telinganya, ketika qadarullah wa masya'a fa'al, dia melakukan perjalanan ke arah Kemba atau Masohi dan semisalnya, nabrak kucing, dua ekor bahkan, ya, suami istri, pasangan suami istri, kucing betina dan kucing jantan, dia tabrak. Khanifidina azani Allah wa iyyakum. Ya. Seorang mukmin yang baik tidak akan terpengaruh dengan tatoyur yang berkembang. Waduh, ini jangan-jangan ada sesuatu nanti. Kadang gemeter. Ya, dalam hatinya ada iskal. Kira-kira nanti ini perjalanan saya ini selamat apa enggak sampai tujuan dan seterusnya. Tidak boleh ada anggapan yang demikian ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Dikarenakan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam hadis yang sahih menjelaskan, at-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun. Tiga kali Rasul mengatakan anggapan tatayur adalah kesyirikan, anggapan tatayur adalah kesyirikan, anggapan tatayur adalah kesyirikan, kata Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Dikarenakan anggapan tatayur khani bidina azani Allah wa iyakum, itu seolah-olah kita menganggap ada yang bisa memberikan madarat kepada hamba selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Atau ada yang bisa mendatangkan manfaat, memberikan manfaat kepada hamba selain Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal yang memberikan manfaat, memberikan kebaikan dan kemadharatan, yang menimpakan kejelekan, semuanya berdasarkan takdir dari Allah subhanahu wa ta'ala. Hakadha ikhwani fiddin azani Allahu wa iyyakum. Sehingga di antara tanda orang-orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, tidak memiliki anggapan tatayur, juga tidak terpengaruh dengan tatayur ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum. Naam. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini sifat yang keempat. Bertawakal hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang namanya tawakal adalah al-i'timadu ala Allah. Menggantungkan atau bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, percaya dengan Allah Subhanahu wa taala tanpa keraguan sedikit pun, ikhwani fiddin azani Allahu wa iyyakum. Dan sifat yang keempat inilah yang menjadikan mereka 70 ribu orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab, mampu memenuhi tiga sifat sebelumnya. Mereka tidak minta ruqyah karena besarnya tawakal mereka kepada Allah. Mereka tidak minta diobati dengan pengobatan kai, juga demikian karena besarnya rasa tawakal mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka tidak terpengaruh dan tidak memiliki anggapan tatayur, entah itu dengan hewan-hewan tertentu atau bilangan tertentu atau bulan-bulan tertentu atau warna-warna tertentu atau arah angin tertentu, dikarenakan besarnya rasa tawakal mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Hakadai khani bidina azani Allahu wa iyaku. Dan tentunya tawakal yang syar'i yang diinginkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam banyak hadisnya, ini tawakal yang dibarengi dengan amalan. Ya, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tawakal yang baik itu ditandai dengan melaksanakan sebab-sebab untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Naam. Itu yang namanya tawakal. Tersebut dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala, jaa rajulun ila an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pada suatu ketika datang seorang laki-laki, di riwayat yang lain menyebutkan seorang Arab Badui, datang hendak bermajelis bersama Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa ma'ahu ibiluh. Saat itu dia datang mengendarai onta. Berarti lumayan. Ya, karena onta ini termasuk kendaraan yang mewah saat itu. Ya. Kemudian faqala, laki-laki tadi berkata, ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum, a'kilu ibili wa atawakkal 'ala Allah am atrukaha wa atawakkal. Laki-laki tadi bertanya, wahai Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ini saya harus mengikat unta saya kemudian bertawakal, atau saya biarkan dan saya hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, apa yang harus saya lakukan? Ya. Paham ya gambaran pertanyaannya? Jadi dia menanyakan kepada Rasul alaihi salatu wasallam, bagaimana tawakal yang benar dalam urusan onta. Ya, ini onta ini saya ikat terlebih dahulu, kemudian saya tawakal, ataukah saya biarkan begitu saja berdasarkan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala? Kalau masih rezeki saya ya tetap di sini, kalau bukan rezeki saya ya dia ucul kabur. Maka Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, i'kil ibilak wa tawakkal 'ala Allah. Ikat dulu ontamu, baru kemudian tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis tersebut walaupun singkat, ringan, kisah yang ringan nih khani bidina azani Allahu wa iyyakum, tapi memiliki pelajaran yang berharga. Di situ Rasulullah alaihi salatu wasallam mengajarkan kepada kita Yang namanya tawakal yang benar, tawakal yang syar'i, itu dilakukan setelah beramal. Ya, dilakukan setelah berusaha, berupaya. Hasilnya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagai seorang laki-laki, seorang suami punya kewajiban untuk mencukupi atau memberikan nafkah ma'isyah kepada keluarganya sesuai kemampuan. Ya. Tawakal yang benar dalam urusan mencari ma'isyah, kita keluar dari rumah. Ya. Keluar dari rumah ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum, melakukan usaha-usaha yang halal yang kita mampu terlebih dahulu. Adapun hasilnya, entah hari itu mendapatkan hasil yang banyak atau pas atau kurang, serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Adapun kalau tidak ada usaha sama sekali, duduk manis di rumah, ya. Tidak ada usaha yang dia kerjakan untuk mendapatkan ma'isyah dalam keadaan simpanan pun juga tidak ada. Simpanan beras tidak punya. Ya. Sawah pun juga tidak ada. Uang pun juga sisa kemarin. Ya. Kemudian dia beralasan ikhwani fillah azani Allahu wa iyyakum, sabar. Wahai anak-anakku, sabar istriku yang tersayang, ya. Tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti kalau datang rezeki turun masakan Padang dari langit, ya. Maka banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau enggak ada ya sabar. Keliru ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum. Itu tawakal ala sufi. Ya. Bukan tawakal yang syar'i. Kalau ingin mencukupi keluarga kita, berusaha. Ya. Punya kemampuan, keahlian dalam berbisnis, yallah bismillah. Bisnis dengan cara yang halal, yang syar'i. Khani fiddin azani Allahu wa iyyakum. Enggak punya modal, enggak bisa bisnis, ya, jadi karyawan juga boleh. Ya. Pandai dalam urusan las mengelas misalnya, ya, masuk ke bengkel las misalnya, dan seterusnya dari jalan-jalan ma'isyah yang diperbolehkan dan diizinkan dalam syariat kita ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum. Urusan hasilnya baru serahkan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang namanya tawakal. Naam. Hakadha ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum. Mau berangkat safar misalnya, persiapkan dengan matang. Ya. Jadi lihat jarak jauh dekatnya safar tersebut, ya. Bekalnya seberapa, persiapkan bekalnya ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum. Kalau naik kendaraan pribadi, ya, diperhatikan betul apakah kendaraan tadi sudah memenuhi, ya, persyaratan keselamatan dalam berkendara ataukah tidak. Bannya dicek, kalau roda 4 atau roda 2, semuanya diperhatikan, belnya, spionnya, ya, lampu sen dan seterusnya ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum. Setelah itu berangkat dengan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati berangkatnya. Adapun hasilnya, apakah nanti di jalan tertabrak atau ditabrak atau meluncur ke jurang dan semisalnya, itu urusan takdir Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita sudah berupaya terlebih dahulu ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum. Naam. Kemudian kata Rasulullah, kemudian disebutkan dalam hadis ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum, faqama Ukasyah ibnu Mihsan. Setelah Rasulullah alaihi salatu wasallam menyebutkan 4 sifat yang dimiliki oleh 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, bangkitlah, berdirilah salah seorang sahabat yang mulia yang bernama Ukasyah ibnu Mihsan radhiyallahu taala anhu wa aradah. Ya, dari Bani Asad, ikhwan fillah azanillahu wa iyyakum. Ukasyah ibnu Mihsan ini termasuk para sahabat yang masuk Islam atau golongan as-sabiqunal awwalun. Ya. Para sahabat yang pertama kali atau kloter pertama masuk ke dalam Islam, termasuk peserta perang Badar, ikhwani fiddin azanillahu wa iyyakum. Faqala Ukasyah ibn Mihsan berkata, Ud'u'allaha ay yaj'alani minhum. Wahai Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, tolong berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadikanku termasuk golongan mereka. Minta didoakan kepada Rasul alaihi salatu wasallam agar termasuk golongan 70 ribu orang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Faqala, maka Rasul alaihi salatu wasallam menjawab, anta minhum. Engkau wahai Ukasyah termasuk dari mereka. Ini merupakan tanda dari tanda-tanda kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga dari 70 ribu orang yang disebutkan dalam hadis, ya, ada satu nama yang disebutkan oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam termasuk dari mereka, yaitu Ukasyah ibnu Mihsan radhiyallahu taala an. Thumma qama rajulun akhar. Kemudian berdirilah laki-laki lain yang hadir dalam majelis tersebut. Faqala, dia berkata dengan ucapan yang sama, Ud'u'allaha ay yaj'alani minhum. Wahai Rasulullah alaihi salatu wassalam, tolong doakan aku kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar memasukkanku ke dalam golongan mereka. Sama seperti permintaan Ukasyah ibnu Mihsan. Faqala, maka Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda, sabaqaka biha Ukasyah. Maaf, anda telah didahului oleh Ukasyah. Nah, khalas. Hakadha ikhwan fillah azanillahu wa iyyakum. Ini lafadz hadis yang dibawakan oleh penulis rahimahullahu taala. Dan dalam kitab tauhid, penulis tidak menyebutkan hadis ini riwayat siapa. Nah, yang punya kitabnya bisa dilihat, ya, dalam kitab tauhid, matan kitab tauhid tidak disebutkan ini riwayat siapa. Dan hadis ini yang disebutkan oleh penulis rahimahullahu taala, ini merupakan hadis yang sahih, diriwayatkan oleh al-Imam al-Bukhari wal Imam Muslim. Dan lafaz yang dibawakan dalam matan kitab tauhid ini lafaz milik Imam Muslim. Lafaz hadisnya ini lafaz yang disebutkan yang dibawakan dalam sahih Muslim. Naam, wa Tirmizi wan Nasa'i. Ya, diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari, Imam Muslim, At-Tirmizi dan An-Nasa'i rahimahumullahu taala. Hakadha ikhwani fiddin azanillahu wa iyyakum. Ini hadis yang disebutkan oleh penulis Syekhul Islam Muhammad Ibnu Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimahullah. Kemudian sudah masuk Isya? Belum. Nah. Kemudian penulis rahimahullah menyebutkan masail, kesimpulan dari bab yang kita bahas pada malam hari ini. Ya, bab man haqqaqa tauhid dakhala al-jannah bi ghairi hisabin wala adab. Barang siapa yang mewujudkan tauhid masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Beliau menyebutkan dua ayat dan satu hadis. Dua ayat dan satu hadis. Dan beliau memberikan kesimpulan dari bab tersebut. Ada sekitar 22 faedah atau kesimpulan yang dibawakan oleh beliau rahimahullahu ta'ala. Naam. Al-ula, kata beliau rahimah, fihi masail, dalam bab ini terdapat beberapa masalah atau kesimpulan. Al-ula, yang pertama, ma'rifatu maratibin nas fit tauhid. Dalam bab ini kita mengetahui umat manusia bertingkat-tingkat dalam masalah tauhid. Faedah yang pertama dari bab ini menjelaskan kepada kita bahwasanya umat manusia bertingkat-tingkat kualitas tauhid mereka. Ada yang ketauhidannya baik, bagus. Ada yang ketauhidannya sempurna. Tidak hanya baik atau bagus, tapi pada tingkatan sempurna. Ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum. Namun ada pula di antara mereka yang ketauhidannya lemah, bahkan jelek. Ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum. Semuanya tergantung pada pemahaman dia terhadap hakikat tauhid dan pengamalan dia terhadap ilmu yang dia miliki. Ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum. Tingkatan yang teratas umat manusia yang memiliki kualitas tauhid yang sempurna adalah al-anbiya wal mursalun, para nabi dan rasul. Ini yang disebutkan oleh penulis rahimahullahu ta'ala pada ayat yang pertama, menceritakan tentang salah seorang rasul utusan Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Itu peringkat yang pertama, para nabi dan rasul. Yang berikutnya, ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum, as-siddiqun. Ya. As-siddiqun. Hamba-hamba yang siddiq, yang betul-betul baik keimanannya, betul-betul kuat keyakinannya terhadap janji dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang berikutnya adalah as-salihun, orang-orang yang saleh. Ya, orang-orang yang saleh. Orang-orang yang saleh, ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum, adalah hamba-hamba yang berusaha menjalankan perintah, menjauhi larangan, dan memperhatikan hak Allah serta hak Bani Adam. Itu orang yang saleh. Ya, perintah berusaha dia laksanakan, larangan dia tinggalkan, hak Allah subhanahu wa ta'ala berusaha dia tunaikan, muamalah terhadap Allah subhanahu wa ta'ala baik, dan hak sesama hamba juga diperhatikan. Ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum, muamalah dengan sesama hamba juga diperhatikan, baik itu bertetangga, berteman, bersahabat, atau dalam relasi kerja dan seterusnya. Ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum. Nah, ada pula di kalangan umat manusia yang termasuk kategori al-fasiqun, orang-orang yang fasik. Yang namanya fasik itu al-khuruj an ta'atillah, keluar dari ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia mukmin, punya keimanan, punya keyakinan tauhid, ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum. Kadar ketauhidannya ada. Ya. Yakin bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya yang disembah, yang wajib diibadahi. Naam, yakin. tidak boleh berbuat syirik. Naam, yakin ikhwanul fiddin azani Allahu wa iyyakum. Namun terkalahkan entah oleh hawa nafsunya sehingga dia terjatuh dalam 1, 2, 3 kemungkaran ikhwanul fiddin azani Allahu wa iyyakum, atau karena kejahilannya, ya, minim pemahaman tentang agamanya, minim, ya, pas-pasan ikhwanul fiddin azani Allahu wa iyyakum, sehingga sesuatu yang dia lakukan dia anggap biasa, dia anggap tidak ada masalah, ternyata itu merupakan pelanggaran syariat atau bahkan termasuk tindakan atau ucapan yang bisa mengurangi bahkan merusak ketauhidannya ikhwanul fiddin azani Allahu wa iyyakum. Naam. Hakadha ikhwanul fiddin azani Allahu wa iyyakum. Sehingga yang namanya manusia, ketauhidan mereka bertingkat-tingkat. Demikian pula dalam bab keimanan. Atsaniyah, faedah yang kedua. Ma ma'na tahqiquhu. Di dalam bab ini diterangkan makna mewujudkan tauhid. Ya. Makna mewujudkan tauhid, mentahqiq tauhid ikhwanul fiddin azani Allahu wa iyyakum adalah takhlisuhu minasyirki. Mensucikan tauhid, memurnikan tauhid dari noda kesyirikan. Ya, sehingga mewujudkan tauhid itu berarti kita berusaha menjaga kemurnian tauhid, tidak boleh ada noda-noda kesyirikan. Ya. Hakadha ikhwanul fiddin azani Allahu wa iyyakum. Ats-tsalitsah, faedah yang ketiga. Tsana'uhu ala Ibrahim bikaunihi lam yaku minal musyrikin. Pujian Allah subhanahu wa ta'ala terhadap Nabiullah Ibrahim alaihi salam dikarenakan beliau tidak termasuk golongan orang-orang yang musyrik. Ya, pujian dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada Nabiullah Ibrahim. Nabiullah Ibrahim ini nabi yang memiliki keistimewaan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau termasuk Khalilur Rahman, kekasih Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau juga memiliki keistimewaan Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Karena dari anak keturunan beliau banyak yang dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai nabi dan rasul, termasuk Nabiullah Isa dari garis keturunan beliau, dan juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dari garis keturunan beliau alaihi salatu wassalam. Naam. Nabi yang dicintai oleh kaum muslimin, bahkan oleh non muslim. Ahlul kitab dari kalangan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, mereka mencintai Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Senang dengan Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Dan itu keutamaan yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada beliau. Dan satu sifat yang beliau miliki yang menjadikan beliau memiliki kedudukan yang demikian besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, beliau tidak termasuk orang-orang yang berbuat kesyirikan. Bahkan berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar dijauhkan beliau dan anak keturunannya dari peribadatan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Ar-rabi'ah, yang keempat. Thana'uhu ala sadatil awliya. Di dalam bab ini terdapat pujian dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada para wali-walinya. al-awliya, ya, wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa Allah memuji para walinya? Bisalamatihim minasyirki. Dikarenakan wali-wali Allah itu selamat dari praktek kesyirikan. Naam. Mungkin ada yang bertanya, siapa wali Allah? Ya. Jawabannya ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Kalau kita bingung tentang definisi wali Allah, karena nama ini atau gelar ini wali Allah ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum adalah gelar yang didefinisikan dengan banyak definisi oleh kaum muslimin. Ya. Ada di antara mereka yang menyebut wali Allah itu orang yang memiliki karomah, dalam artian apa namanya, memiliki hal-hal yang tidak dimiliki oleh manusia secara umum. Ya, ditabrak truk enggak apa-apa. Dilindas mobil ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, yang peyok mobilnya. Misalnya, wah ini wali Allah. Gitu ya. Jatuh dari pohon kelapa. Ya. Umumnya patah ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, entah itu tulang belakangnya atau tulang kakinya atau tangannya. Ini subhanallah enggak terjadi apa-apa. Aman. Ya. Hai kata ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, wah itu wali. Itu ya. Naam. Wali. Wali Allah ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum diterangkan langsung di dalam Al-Qur'an. Dalam surat Yunus ayat 62 sampai 63. Langsung kunci jawabannya dari ayat Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, surat Yunus ayat 62 sampai 63. Kata Allah Subhanahu wa taala, ala inna awliya Allahi la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Ketahuilah, sesungguhnya wali-wali Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak dihinggapi perasaan takut, ya, tidak dihinggapi perasaan takut untuk menghadapi hal-hal yang akan terjadi, dan juga tidak dihinggapi perasaan sedih terhadap hal-hal yang telah mereka lalui. Enggak ada perasaan takut, juga tidak ada perasaan bersedih hati, kata Allah Subhanahu wa taala. Dalam lanjutan ayatnya, alladzina amanu wa kanu yattaqun. Wali-wali Allah adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Itu yang namanya wali Allah. Definisinya langsung disebutkan dalam Al-Qur'an surat Yunus 62 sampai 63. Ya. Sehingga semua yang mukmin, semua yang bertakwa itu wali Allah Subhanahu wa taala. Orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan tidak perlu ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum kemudian menambahkan gelar wali. Kalau wali murid boleh. Ya, kalau menambahkan misalkan ditulis di depan pintu rumahnya fulan Abu fulan waliullah. Ya. Ustadz fulan Abu fulan Al fulani waliullah gitu ya. Kenapa kok waliullah? Ya soalnya dia ustaz. Ini wali Allah ini. Kalau ustaz wali misalnya. Enggak perlu. Khani bidina azani Allahu wa iyakum. Kenapa demikian? Karena tidak disebutkan dalam sejarah khani bidina azani Allahu wa iyakum, Rasulullah alaihi salatu wasallam memanggil Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala dengan sebutan waliullah. Enggak ada. ya, waliullah Abu Bakar, waliullah Umar, waliullah Uthman, waliullah Ali, waliullah Sa'ad ibn Abi Waqqas, waliullah Abu Ubaidah ibnul Jarrah, tidak ada. Ya. Dan tidak ada para sahabat satu dengan yang lainnya memanggil dengan panggilan ya waliullah, tidak ada. Nah, karena enggak butuh label, enggak butuh gelar. Ikhwan fillah azanillahu wa iyyakum. Yang terpenting kalau dia mukmin, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia wali Allah Subhanahu wa taala. Naam. Hakada ikhwan fillah azanillahu wa iyyakum. Ini pembahasan yang bisa kita bahas pada pertemuan malam hari ini. Adapun kesimpulan yang berikutnya yang dibawakan oleh penulis rahimahullahu taala, insyaallah taala akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang biiznillah taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu, barakallahu fikum.